بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إخوتي أرشدني أشهدكم الله رحمنا الله وإياكم. الحمد لله kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih perkenankan kita melanjutkan pembacaan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Yang pada kesempatan kali ini kita sampai pada bab Al-Khamis wal-Arba'un, bab 45. Fi thimariha wa ta'addudi anwa'iha wa sifatiha wa rayhaniha. Thimariha, thimar itu adalah buah-buahannya. Wa ta'addudi anwa'iha, dan ragam dari buah-buahan tersebut. Wa sifatiha, sifat-sifat dari buah-buah tersebut. Wa rayhaniha, rayhan itu adalah pohon yang berbau harum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat an lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa basyiril kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang iman dan beramal saleh. Ya. Maka ini menjelaskan tentang, ya, tidaklah kemudian disebutkan iman kecuali apa? Kecuali mesti sesudah iman itu mesti disertai dengan amalan saleh. Baik itu amalan saleh yang sifatnya umum seperti dalam ayat ini, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ya. Kemudian atau, ya, amalan soleh yang sifatnya parsial, ya, satu amalan soleh yang sifatnya parsial. Maka seorang salaf pernah mengatakan tidaklah disebutkan, ya, janji surga kecuali apa? Kecuali untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa apa? Bahwa iman itu tercakup darinya apa? Bahwa iman itu adalah ada tasdiq bil qalb, qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan. Ya. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir, ya, sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Setiap kemudian mereka diberikan dari apa namanya, diberikan rezeki dari surga tadi, ya, dari buah-buahan. Qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, ini buah ini kok mirip dengan buah yang diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabihan, dan kemudian mereka diberikan kepada mereka mutasyabihan, yang serupa dan yang mirip. Wa qaluhum hadzal ladzi ruziqna min qabl. Perkataan ahli surga yaitu hadzal ladzi ruziqna min qabl, buah-buahan ini, ya, seperti yang diberikan atau yang diberikan kepada kami sebelumnya, ai syabihuhu wa nadhiruhu la'ainahu, yaitu maknanya syabihuhu itu mirip, ya, wa nadhiruhu setara, la'ainahu tapi bukan apa, bukan hal yang sama, bukan buah yang sama. Wahal murad anna hadha alladhi ruziqna fid dunya nadhiruhu min al-fawakih wa thimar au nadhiruha nadhiru alladhi ruziqna fil jannah qablu. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, pertanyaannya adalah apakah ketika ahli surga mengatakan, ya, buah ini sebagaimana, ya, buah yang diberikan kepada kami dahulu, min qablu. Ya. Pertanyaannya apakah dimaksud dahulu ini adalah ketika kehidupan di dunia? Au hadza nadhiru ladzi razaqnahu min jannah qablu, atau, ya, buah ini mirip dengan buah yang diberikan apa? Diberikan di jannah dalam artian sebelumnya. Jadi ketika mereka masuk jannah, ya, mereka dikasih buah, kemudian terus dikasih buah. Jadi setiap mereka mendapatkan buah, ya, kemudian apa mereka, oh ini kok mirip dengan buah yang sebelumnya, mirip dengan buah yang sebelumnya. Itu maksudnya. Qila fihi qawlan, dalam masalah ini ada dua pendapat. Fa fi tafsir As-Suddi, maka di dalam tafsir As-Suddi dari Abi Malik, dari Abu Salih, dari Ibn Abbas, wa an Murrah bin Anni bin Mas'ud, wa an Nas min ashabi Nabi SAW, dirikan dari sekelompok sahabat Nabi Muhammad SAW, hadha alladhi ruziqna min qabal annahum utu bithamarati fil jannah. فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من قبل في الدنيا. Mereka ketika datang firman Allah SWT ini, ya, annahum utu bitamra fil jannah, mereka penduduk surga itu diberikan apa? Diberikan buah-buahan di surga. Falamma nazuru ilaiha, ketika mereka melihat buahan tersebut, qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl, buah-buahan ini mirip seperti apa? Seperti buah-buahan sebelumnya, itu apa? Fid dunya, buah-buahan yang kami makan di dunia. Ya. Qala Mujad mengatakan, ma asbahahu bihi. Ya, ini mirip sekali dengan buah-buahan itu. Wa qala Ibnu Zaid, sementara Ibnu Zaid mengatakan, ya, hadza allazi ruziqna min qabl adalah fid dunya. Ya, masih pendapat yang sama. Wa utu bihi mutasyabihan, maksudnya mutasyabihan itu ya'rifunahu. Jadi buah yang sudah mereka kenal sebelumnya. Ini kok mirip seperti itu. Wa qala akharun, ini pendapat yang kedua. Hadza allazi ruziqna min qabl min thimaril jannah. Maksudnya adalah buah-buahan yang diberikan sebelumnya kepada mereka, yaitu apa? Dari buah-buahan surga. Min qabli hadza, sebelum waktu mereka dikasih tersebut. Ya. Li syiddati musyabahati ba'dihi ba'dha. Hal ini karena apa? Karena sangat miripnya antara satu buah dengan buah yang lainnya, fil launi wat ta'am. Ya, mirip dalam masalah apa? Warna dan rasa. Wahtajja hadzal qawlu bihujaj, pendapat ini ya itu memiliki hujjah atas pendapat yang mereka ambil. Inilah kebiasaan para salaf radhiyallahu alaihi, mereka tidak mengambil suatu pendapat ya, kecuali mereka pendapat tersebut dibangun di atas hujjah ya. Ini adalah salah satu kebiasaan para salaf radhiyallahu alaihi, dan begitu juga tidaklah kemudian para ulama membangun sebuah pendapat yang mengambil sebuah pendapat kecuali mereka mengetahui hujjahnya dari pendapat tersebut ya. Karena di antara ini adalah bentuk husnuzan kita dengan para ulama dalam lintasan masa, dalam lintasan zaman ya. Maka ketika terbetik dalam hati kita seorang ulama misalnya kemudian mengambil sebuah pendapat, kemudian dalam benak kita ada mengatakan, oh ini pendapat ini tidak sesuai dengan dalil, itu hati-hati. Karena apa? Al-kalam ala Allah bi ghairi ilm ya, atau al-kalam fi dinillah bi ghairi ilm, sesuatu yang besar yang membicarakan atau berbicara persoalan agama tanpa dasar ilmu, itu adalah permasalahan yang besar. Ya, bahkan kalau berulang hal ini dari para ulama, maka isu bisa menyebabkan seorang ulama tersebut fasik. Jadi menuduh kemudian para ulama ya membangun pendapatnya tidak berdasarkan dalil ya, ini adalah tuduhan atau ini adalah hal yang besar. Hati-hati dalam masalah ini ya. Maka husnuzannya adalah ya, ulama ini membangun pendapatnya di atas dalil, tapi kita yang tidak tahu dalilnya, ini lebih selamat ya. Meskipun nantinya kita katakan, meskipun nantinya dalam masalah dalil tadi para ulama ya, antara mereka kemudian beradu hujjah, ini perkara lain ya. Tapi ketika mereka mengambil sebuah pendapat, itu adalah yang apa namanya, itu adalah ujung dari ijtihad mereka. Ini bentuk adat kita dan husnuzan kita kepada para ulama. Wastajja ashabu hadzal qawli hujjah, yang mengambil pendapat ini mereka memiliki beberapa hujjah. Di antara hujjahnya, ahaduha anna musyabahat allati baina thimar jannah ba'daha li ba'din a'zamu min al-musyabahat allati bainaha wa baina thimar ad-dunya wa li syiddati al-musyabahah qalu hadza huwa. Pertama adalah apa? Kemiripan yang terjadi antara buah-buahan surga ya, antara satu buah dengan buah yang lainnya, itu lebih detail ya, kemiripannya itu lebih banyak ya, alati bainaha wa baina thimari dunya ya, antara buah surga dengan yang lainnya, dengan buah-buah yang ada di dunia. Jadi ini kemiripannya itu lebih banyak antara buah surga dengan buah surga daripada buah surga dengan buah dunia. Wa syiddatil musyabahah qalu, karena saking miripnya Nah, kalau penduduk surga mengatakan hadza huwa, ini dia, karena saking miripnya. Kemudian al-hujjah tsaniyah, al-hujjah tsaniyah, ini hadis, hadisnya sama dengan hadis sesudahnya. Benar, hadisnya kita baca. Mahaka Ibnu Jarir anhum qala, ya, yang disebutkan oleh Ibnu Jarir mereka anhum tentang penduduk surga tadi, wa min illati qaili hadzal qaul anna marjanah kullama nuzi'a minha syai'a adama kana wa akhar mithlahu, bahwa di antara alasan yang mengambil pendapat ini adalah, ya, anna thimarul jannah, pohon-pohon surga atau buah-buahan surga itu, kulla manuzi amin, ketika diambil, dipetik, ya, satu buah, ada maka no'akhar mitlahu, maka akan ada apa? Akan tumbuh buah yang lain, buah yang lain yang semisal. Kama hadatsana Ibn al-Bashar, hadatsana Ibn al-Mahdi, hadatsana Sufyan, sami'tu Amr ibn Murrah yuhadithu an Abi Ubaidah wa dhakara thamar jannah, qala kullama nuzi'at thamaratun adat makana al-ukhra, ketika satu buah diambil maka akan diganti dengan buah yang lainnya. Kemudian al-hujjah tsalitsah, pendapat yang berikutnya adalah qauluhu wa utu bihi mutasyabiha, ya, perkataan mereka utu bihi mutasyabiha wa hadza kata'lil wassabab. Nah, perkataan ini ketika mereka utu bihi mutasyabiha itu seolah-olah menjadi sebab, ya, sebab atas apa? Ya, wassalam al-mujib liqaulihim hadha alladhi ruzitna min qabl, ya, wa utu bihi mutasyabiha, ya, firman Allah ini itu salah menjadi apa? Menjadi ta'lil, ya, mutasyabih itu tadi dari perkataan mereka itu apa? Hadha alladhi ruzitna min qabl, ya, qabl, karena kemiripan itu tadi, ya, karena kemiripan, karena miripnya, ya, karena miripnya itu apa namanya, menjadi disebutkan, ditegaskan utu bihi mutasyabiha, ya, mereka diberikan buah-buahan yang mirip, ya. Kenapa mirip? Karena mereka ahlu surga mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, seperti itu, ini yang diberikan kepada kami sebelumnya. Al-hujjah ar-rabi'ah, alasan yang keempat, anna minal ma'lum an laysa kullu ma fil jannati min ath-thimar qad razaquhu fi qarazakum fid dunya wa kathir min ahliha la ya'rifuna thimara dunya wa la ra'uha, ya. Ana min al-ma'lum, sebagaimana diketahui, annahu laysa, ya, bahwa sesungguhnya tidak, annahu laysa kullu ma fil jannah, tidak semua yang ada di surga, min ath-thimar, buah-buahan surga, ya, qarazakum fid dunya aw qarazakum fid dunya, telah diberikan kepada mereka dari buah-buahan tersebut di dunia. Jadi tidak semua buah-buahan surga itu diberikan kepada penduduk, apa namanya, kepada penduduk surga di dunia. Wa katsirun min ahliha, dan banyak dari penduduk surga tadi, la ya'rifuna thimara dunya, bahkan penduduk surga tadi sebagian besar di antara mereka itu apa? Bahkan belum merasakan atau bahkan tidak tahu buah-buahan dunia. Wala ra'aha, bahkan mereka tidak melihatnya. Ya. Kami memiliki para guru, ya, mereka berasal baik itu dari Mesir, dari Arab Saudi sendiri misalnya, ya, itu mereka ketika mengetahui di sini ada buah-buahan yang bernama rambutan, ya, ini mereka aneh sekali, ya, ini buah-buahan apa ini? Ketika kemudian mereka mengetahui buah-buahan durian misalnya, mereka, ya, bahkan sampai kemudian salah seorang dosen kami itu ketika mendapatkan, ya, ilmu yang saya ketika kita belajar terus kemudian mendapatkan apa, oh, ini faedah yang menarik, beliau mengatakan hadza rambutan, gitu. Ini rambutan, ya. Jadi kita mungkin biasa apa namanya 10.000 satu ikat, tapi bagi mereka yang tidak ada dan manis, yes, buahnya nikmat, segar, itu bagi mereka satu yang biasa. Nah, ini di antara alasannya. Ya, pertama, ya, di hujah ini ada dua. Yang pertama apa? Bahwa tidak semua buah-buahan surga itu diberikan kepada penduduk dunia. Ya. Kemudian yang kedua, bahkan sesama penduduk dunia sekalipun yang kemudian dia masuk surga, ya, kemudian apa? Dia tidak pernah merasakan buah-buahan di dunia, ya sebagaimana saya katakan tadi. Atau mungkin itu tidak apa, buah tin misalnya, atau buah-buahan yang plum, yang jarang kemudian ada di kita misalnya, ya, sebagian orang mungkin tidak pernah memakan buah-buahan tersebut. Ya, ini diantara hujjah mereka. Warajahat ta'ifatun minhum Ibnu Jarir wa ghairuhu al-qawl al-akhar wahtajjat wujuhnya. Sebagian kelompok lainnya diantaranya adalah Ibnu Jarir dan yang lainnya itu merajihkan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa apa? Bahwa buah-buahan yang dimakan oleh penduduk surga, ya, apa namanya, bahwa yang mereka ketika mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, itu maknanya adalah min qabl itu adalah buah-buahan di dunia, ya. Qala Mujarrid berkata walladzi yuhaqqiq sihhata qawl alqa'ilin inna ma'na dzalika hadzal ladzi ruziqna min qabl fid dunya, ya, di antara yang mentahqiq kesahihan pendapat ini bahwa qabl itu adalah dunia, dalilnya adalah ya, yang menguatkan anna Allah jalla sanahu qala kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan yaqulu hadha alladhi ruziqna min qabl, ya, wa lam yukhassis anna dhalika min qilihim fi ba'din duna ba'd fa in kana qad akhbara jalla dhikruhu anhum anna dhalika min qilhim kullama razaquhum fala shakka anna hadha min qilhim fi awwali rizqin, ya, ruziquhu min thimariha utubihi ba'da dukhulihimul jannah wa istiqraruhum fiha alladhi lam yataqaddamu indahum min thimariha thamrah fa in kana la shakka anna dhalika min qilhim fi awwali kama huwa min qilhim fi awsatihi wa ma yatluhu fa ma'lumun annahu muhal ay yaqulu li awwali rizqin ruziquhu min thimaril jannah hadha alladhi ruziqna min qabl hadha min thimaril jannah wa kayfa yajuzu ay yaqulu li awwali rizqin ruziquhu min thimariha wa lam ma yataqaddamhu indahu ghayruhu hadha alladhi ruziqna qablu, ya, illa an yansibahum dhu ghayyatin wa dalalin ila qilil kadhib alladhi qattaharahumullahu minhu aw yadfa'u dafi'un an yakuna dhalika min qilin awwal rizqin irzaqunahu min thimariha fayadfa'u sihata ma awjaballahu sihatahu min ghayri nasabi dilalatin ala anna dhalika fi hal min ahwalihim duna hal faqad tabayyana anna man al-ayatu lam yarzuqu min thamaratin min thimaril jannah fil jannah rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl hadha fid dunya, ya, ini agak panjang penjelasannya, ya, saya ringkaskan bahwa ya, ketika Allah menukil perkataan ahli Allah mengisahkan perkataan ahli surga di sini mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, ya, tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa ini perkataan sesama di antara mereka. Ini. Ya. Tapi atau perkataan mereka di awal waktu atau di tengah waktu atau tidak ada. Ya, tidak ada keterangan waktunya. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwa ini mintulim anadhalika mintulim fi ba'din duna ba'd pada satu kondisi dan tidak pada kondisi yang lain. Ya, ini adalah perkataan mereka secara umum, tidak ada taksisnya. Ya. Maka pertanyaannya adalah kalau itu umum misalnya, otomatis ini kan buah-buahan ini kan di awal mereka masuk surga, di tengah mereka masuk surga, ya, itu kan juga mereka dapatkan. Pertanyaannya adalah, ya, kalau seandainya ini dikatakan oleh penduduk surga, ya, falasyakka anna dzalika min qilhim, bahwa falasyakka tidak dan tidak dilakukan lagi, ini adalah apa? Ini adalah perkataan penduduk surga fi awal rizqi ruziquhu min thimar, ketika mereka mendapatkan rezeki pertama kali di minyak mimba didukulihimu jannah, setelah mereka masuk surga wasti korintia dan mereka apa namanya bertempat di sana. Aladzilam itu kandamu indahmi timariha tamrotun, yang mana mereka belum pernah ya, memakan sama sekali dari buah-buahan surga. Faidakan ala syakka anna zalika min qilihim fi awalihi, ya, maka tidak apa namanya tidak dilakukan lagi bahwa itu adalah perkataan mereka fi awalihi ketika mereka masuk surga. Kama huwa min qilihim fi awsati, dan itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa itu juga perkataan mereka ketika mereka sudah lama di surga. Wa ma'lum, dan seterusnya. Oke. Wa ma'lumun, ya, wa ma'lumun, dan sebagaimana diketahui anna muhal, mustahil. Kemudian penduduk surga ketika mereka pertama kali mendapatkan rizki, kemudian mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, yaitu apa? Simarul jannah. Enggak mungkin kemudian ketika pertama kali mereka masuk surga, kemudian mereka mengatakan apa? Ini adalah buah yang mirip sebagaimana diberikan kepada kami sebelumnya. Ya. Maka apa? Wa kaifa yajuzu ayakulu di awal rizkin ruzikuhu min thimariha walam yataqaddam, bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan itu sebagaimana mengatakan itu, dalam artian mengatakan bahwa itu yang diberikan kepada mereka adalah buah-buahan surga, padahal itu adalah waktu pertama kali mereka memakan buah-buahan surga. Ya, illa ayyan sabun dhughayyatin wa dalal ila khilil kadhib, kecuali tadi ya, ada orang-orang yang sesat ya, wa dalal ya, ini menurut Ibnu Jarir ya, ila khilil kadhib, jadi mereka membolehkan menisbatkan kepada ahli surga untuk apa namanya mengatakan berkata dusta ya, padahal Allah telah mensucikan mereka dari itu. Tapi ini perlu dipahami ya. Ini bukan berarti kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa kelompok yang pertama tadi adalah apa? Orang sesat ya. Ini harus dipahami. Ini adalah shighah bagaimana para ulama berhujjah ya, dan ini diantara apa? Itu berhujjah dengan lazimul qaul. Ya. Jadi lazimul qaul dari orang yang mengatakan bahwa ketika mereka mengatakan ya wahad alaihi rozik namin kabel adalah apa, bahwa perkataan ini juga dikatakan oleh penduduk surga ketika mereka mendapatkan buah pertama kali. Jadi tentunya tidak mungkin. Ya, itu maksudnya. Ini ingin menjelaskan kesalahan pendapat tersebut. Ini yang diinginkan oleh apa Ibnu Jarir. Ya. Awalnya fadl ayakun adalah kemungkinan awalnya rozik rozikku mintimarnya fadl fasihat amal jabo. Ya. Fakta benar. Intinya seperti itu tadi. Ya. Jadi karena tidak ada keterangan yang menjelaskan ini perkataan mereka di mana, maka kita ambil perkataannya secara umum. Nah, yang menjadi masalah apa? Ketika perkataan ini dibawakan kepada kondisi mereka pertama kali penduduk surga mendapatkan buah, enggak mungkin mereka mengatakan seperti ini. Ya. Kalaupun mereka mengatakan seperti ini, maka maksudnya adalah buah-buahan dunia. Ini pendapat yang dipegang oleh siapa? Oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian qultu, ya, Mukai mengatakan ashabu qaul awal yakhussuna hadzal am bi ma'ad rizqil awal, ya. Pendapat kelompok yang pertama yakhussuna hadzal am, mereka mengkhususkan ya hadzal am, keumuman itu dalam artian keumuman waktu kapan ucapan ini diinikan, bi ma'ad rizqil awal, selain rizki yang pertama kali yang buah-buahan yang mereka pertama kali mereka terima di surga. Idlalatil aql wasiat alaih, karena akal dan siatul kalam menunjukkan akan tersebut. Walaisa hadza bibid'in min tariqatil Qur'an. Ya, ini bukanlah walaisa hadza bibid'in min tariqatil Qur'an. Ini bukanlah, ini saya pahami ya. Dan nanti bisa kalau memang salah pemahaman saya bisa dikoreksi. Ya walai sahabat ribut ini karik. Ini bukanlah cara Al-Qur'an dalam menyampaikan maksudnya. Mungkin contoh. Wa anta muttarin la taksisi wala budda bi anwa'in min taksisat. Ya. dan engkau butuh ketika engkau mengatakan ini, ya engkau butuh untuk taksis dan walabudda dan wa, maka harus banyak apa mukhasisat, anwa mukhasisat. Kemudian diantaranya maka mengatakan anna katsiran min thimaril jannah, banyak dari buah-buahan surga, wahya lati la nadhira laha fi dunya, yang tidak ada apa namanya padanannya di dunia. Ini salah satu taksisnya, mukhasisatnya. Bagaimana mungkin penduduk surga itu mengatakan apa? Hadzal ladzi ruziqna min qabl, itu inilah buah-buahan yang diberikan kepada kami di dunia, padahal apa? Padahal banyak sekali buah-buahan surga yang tidak ada padanya di dunia. Ya. Maka enggak mungkin dikatakan apa? Bahwa buah-buahan itu buah-buahan dunia maksudnya. Atani anna katsiran min ahli lam yurzaqu jami' thamarati dunya allati laha allati laha nadhir fil jannah. Begitu juga ya. Banyak dari penduduk surga yang tidak pernah ya mendapatkan rezeki, tapi tidak pernah memakan seluruh makanan-makanan dunia yang ada padanya di akhirat. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, dia tidak menutup kemungkinan adanya padanan. Jadi ini bukan berarti menafikan adanya padanan atau kemiripan antara buah-buahan di akhirat dengan buah-buahan dunia, tidak. Tapi lebih kepada ketika penduduk surga mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl, apakah yang dimaksud min qabl itu adalah buah-buahan dunia atau buah-buahan akhirat? Hanya itu. Tidak kemudian mengatakan bahwa tidak ada buah-buahan dunia yang mirip dengan buah-buahan akhirat, enggak. Ya, ini adalah sesuatu yang maklum. Yang diketahui oleh para ulama. Kemudian ats-tsalits annahu min al-ma'lum annahum la yastamirruna 'ala hadha al-qawl abadal abad. Dan hal yang dipahami juga bahwa apa? Bahwa mereka penduduk surga ini tidak kemudian terus melakukan apa? Mengatakan perkataan ini. Mereka tidak kemudian setiap dikasih buah kemudian mereka mengatakannya terus. Kulama kalau sama makan kalu hadzal ladzi, enggak juga kemudian apa? Setiap mereka makan buah, mereka mengatakan ini. Dapat buah, mereka mengatakan ini. Dapat buah, mereka mengatakan ini. Ya, wastamiruna 'ala hadzal kalam daiman ila ghairi nihayah. Enggak mungkin. Ya, mereka mengatakan ini terus. Wal Qur'an al-Islam yaqsud ila hadzal ma'na. Al-Qur'an tidak menginginkan makna yang ini dalam artian tadi. Ya, ini seolah-olah ini membatalkan keumuman waktu yang disebutkan dalam oleh Ibnu Jarir tadi. Ya, wala huwa mimma yu'tana bihi min na'imihim wa ladzatihim. Ya. Dan bukan pula ya hal yang seperti ini itu merupakan hal yang yu'tana apa diperhatikan min na'imihim wa ladzatihim, dari kenikmatan mereka dan ya kesenangan mereka. Jadi begini, kesenangan penduduk surga itu tidak terbatas hanya kepada apa? Kepada buah-buahan ini saja. Ya. Maka kemudian nggak mungkin kemudian mereka setiap datang buah mereka mengatakan ini, setiap datang buah mereka mengatakan ini, seperti itu. Wa inna ma hadza kalamun mubayyin kharijun 'alal mu'tad al-mafhum lil mukhatab. Ya. Kalam seperti ini ya. Inna huwa kalamun mubayyin kharijun 'alal mu'tad, ini adalah perkataan yang jelas yang dijelaskan atau diterangkan, tapi kharijun 'anil mu'tad al-mafhum, tapi apa, keluar dari pemahaman secara umum. Ya. Kemudian wa ma'nahu innahu yushbihu ba'dahu ba'dah, ya maknanya kemudian mirip antara satu dengan yang lain, laisa awwaluhu khairan min akhirih. Jadi buah-buahan surga itu yang awalnya itu tidak lebih baik daripada yang akhirnya. Walahu mimma ya'ridu lahu ma ya'ridu li thamari dunya inda taqadum asy-syajar wa kibriha min nuqsani hamliha wa sighri thamariha wa ghairi dhalik. Dan juga bukan ya'ridu lahu ya. Ma ya'ridu li thamari dunya ya, bukan juga seperti buah-buahan dunia. Ya, inda taqadum asy-syajar wa kibriha min nuqsani hamliha wa sighri thamriha min ghairi dhalik, seperti buah-buahan dunia yang ketika misalnya apa pohonnya besar, tinggi, sedangkan kemudian apa buahnya kecil. Oke, dalil. Bal awwaluhu mithlu akhirhi. Ya. Yang mereka terima di awal itu sama dengan yang mereka terima di akhir ukurannya. Wa akhiruhu mithlu awwalihi. Ya. Akhirnya seperti awalnya. Wa huwa khiyar kulluhu. Ya. Pokoknya di sini dia adalah buah-buahnya itu apa? Baik semuanya. Yushbihu ba'dahu ba'dahu, mirip antara satu dengan yang lain. Fahadha wajhu qawlihim. Ini adalah maksud dari perkataan mereka. Walayzam mukhalifuhu manasahu Allah ta'ala walanisbataha min jama' ilal kadib wajhin. Waladhi alzamu mana tafsis yalzamuka nadhiru akhtar minhu Allah alam. Wa amma qawluhu azza wa jala utubihi mutashabiha. Faqala al-Hasan, Hasan mengatakan khiyarun la radla fiha. Mutashabiha itu baik semua, kualitas bagus semua, tidak ada yang rusak. Tarau ila thamari dunia. Sekarang lihat buah-buahan dunia. Ya, kafir yastarziluna ba'dahu wa anna dhalika laysa fi radl. Ya. Buah-buahan dunia itu sebagiannya kadang ya kalau kita sih kadang busuk, ya kadang kualitasnya tidak bagus. Padahal mungkin bisa dari pohon yang sama. Ya, wa anna dhalika fi radl. Wa anna dhalika laysa fi, sedangkan buah-buahan surga enggak ada yang buruk. Qala Qatadah, Qatadah mengatakan ya khiyar la radla fiha. Semua baik dan tidak ada yang buruk. Ana thamar dunya yunfa minha wa yurdal minha. Sedangkan buah-buahan dunia ada yang ya dibuang, ya, ada yang buruk, ada yang seperti itu. Ya. Qala Taifah mengatakan mutasyabihan masih fil launi wal mar'a wa laysa yashbihu ta'mu walaysa yushbihu at-ta'mu at-ta'ma. Ada yang mengatakan mirip dari segi warna dan penampakan tapi rasanya berbeda. Ya. Kemudian pada kita buka halaman 365. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman وَقَالَ تَعَالَى مِنَ فِرْمَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَقَالَ تَعَالَى يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَمْنِهِمْ مِنْ انْقِطَاعِهَا وَمَضَرَّاتِهَا. Qala ta'ala jannatu adn mufattahatan lahumul abwab, ya, yang kemudian pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Muttaqina fiha, yang mereka apa namanya bersantai-santai di dalamnya. Da'una fiha, yang kemudian mereka di dalam jannah tersebut menyeru, ya, bi fakihatin katsirah, mereka meminta buah-buahan yang banyak, asyarab, dan minuman yang banyak. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya da'una fiha bi kulli fakihatin aminin, mereka ya meminta di dalam surga tadi setiap buah-buahan aminin, dalam kondisi yang aman. Maksudnya apa? Wa'adzidullu ala amnihim minikita'iha wa mabaratiha. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak khawatir buah-buahan surga itu akan habis dan rusak. Ya. Waqala ta'ala wa'ala berfirman, wa tilkal jannatul lati urithtumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah jannah yang kalian mewarisinya dengan amalan perbuatan kalian. Lakum fiha fakihatun katsirah minha ta'kulun, yang di dalam kalian itu ada fakihatun katsirah, buah-buahan yang banyak, ya, dan di dalamnya mereka memakannya. Ya, wa fakihatun katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak terhalang. Ai la takunu fi waqtin duna waqtin wa la tumna' mimman aradaha. Ai itu buahnya itu bukan kemudian musiman, ya, jadi fi waktin duna waktin itu musiman. Kalau kita kan di dunia yang hari ini musim durian, besok musim rambutan, besok musim mangga, itu di dunia. Sedangkan di surga, ya, buahnya tidak ada musim-musiman, ya, tidak terputus. Ya, walatum nakmin man aradaha, adapun yang memiliki atau yang menginginkannya enggak sama sekali tidak terhalang. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala fa fi 'ayshatir radiyah, mereka di kehidupan yang ya yang diridhoi, ya, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, ya, apa namanya, buah-buahnya, dan dalam artian kutuf itu petikannya ya, itu dekat. Wal kutuf jama' kitaf, kutuf itu jama' dari kitaf. Wa huwa ma yuktaf, itu segala sesuatu yang dipetik. Wal qatfu ay thimaraha daniyah, yaitu buah-buahan surga itu daniyah, daniyah itu dekat. Qaribatun mimman yatanawaluha, dekat dari orang yang ingin mengambilnya. Fayakhudhuha, yang ingin makannya kemudian dia bisa mengambilnya. Kaifa yasha, ya, sekehendak hatinya. Qala al-Barra bin Azib, Barra bin Azib mengatakan yatanawalu tsamrata wa huwa na'im, bahkan dia bisa makan surga dalam kondisi tidur. Wa daniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, ya. Zilaluha wa daniyatan 'alaihim zilaluha, dahannya, ya, dahan melindunginya itu apa? Dekat kepada mereka. Wa dhullilat qutufuha, sedangkan petikannya, memetiknya itu apa? Dhullilat tadlila, dibudahkan. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma idhamma ayyatana wala min thimarha, tadallat, ketika mereka ingin mau memakan dari buah-buahan surga tadi, tadallat, buah-buahan tadi apa, mendekat ilaihi, kepadanya. Hatta yatana wala mazir, sampai kemudian dia bisa makan apa yang dia kehendaki. Wa qala ghayruhu, ya, selainnya juga mengatakan kurribat ilaihim mudhallalatan kaifa sya'u, buah-buahan tadi itu didekatkan kepada mereka, ya, kaifa sya'u, ya, bagaimana mereka inginkan, sekeinginan hati mereka. Fahum yatana walunaha qiyaman, mereka memakan buah-buahan tersebut, ya, qiyaman, berdiri, wa ku'udan, duduk, wa muttaji'in, dan tidur-tiduran, ya, itu makna dari apa? Kutufuha daniyah. Kemudian kita buka halaman 369. Oke, okay. Qala Abu Khaisamah, Abu Khaisamah berkata haddatsana Abdullah bin Ja'far haddatsana Ubaydullah haddatsana Al-Mu'akil an Jabir radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi salati dhuhr taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fataqaddamana thumma tanawala sya'an liya'khudhahu thumma ta'akhkhar falamma qada shalah qala lahu Ubay bin Ka'b ya Rasulullah sara'ta al-yawm fi salati shay'an ma kunta tasna'uhu qala innahu uridat 'alayya al-jannatu wa ma fiha min az-zahrah wa an-nadrah, ya, fa tanawaltu minha qitfan min 'anab li'atikum bihi fa khayra bayni wa baynahu wa law ataitukum bihi la'akala minhu min bayni as-sama'i wal ardh wa kusumahu. Ini hadis tentang salah satu sifat dari buah-buahan surga, ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu dikatakan bainama nahnu fi salati dhuhr, ketika kami melakukan salat zuhur, ya, datang Rasulullah SAW, ya, mengimami tentunya, ya. Thumma tanawala syai'an liya'khudhahu thumma ta'akhkhar. Kemudian seolah-olah kemudian Nabi itu ingin mengambil sesuatu. Ya, kemudian Nabi mundur. Falamma qada shalah, ketika selesai salat, qala lahu Ubay. Ubay bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, hari ini sanat taliyan fi salat syai'an. Engkau melakukan apa namanya suatu perbuatan di dalam sholat, ya, yang belum pernah engkau lakukan, ya. Ini bagaimana kedetailan para sahabat dalam memotret apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai ketika mereka mengetahui ada hal yang berubah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat apa? Para sahabat mengetahuinya. Ini kenapa ini? Ya. Dan di antara haus para sahabat, ya, apa namanya, hausnya para sahabat akan ilmu, mereka bertanya tentang apa itu. Ya, ini kita lihat juga bagaimana suatu ketika Nabi Muhammad SAW sholat, kemudian beliau melepas sandalnya, ya, dan seluruh para sahabat waktu itu juga melepas sandal. Ini menandakan suatu apa? Tidak mereka kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dan mereka tidak ingin ketinggalan, ya, dari hal-hal kecil bahkan dilakukanlah Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu tandanya. Selesai datang, ya, engkau tidak pernah melakukan ini sebelumnya di dalam sholat oleh Rasul, kata Ubay. Qala innahu uridat 'alayya al-jannah, di dalam sholat tadi, ya, ditampakkan, ya, kepada saya surga. Wa ma fiha, dan surga dan isinya, minaz zahrah bunga, ya, wan nudrah dan tanaman, ya, dan segala sesuatu yang apa namanya enak dipandang, pandang pemandangannya. Fatana waltu minha qitfan, kemudian saya mengambil salah satu darinya satu petik, min inabin, dari anggur, li'atikum bihi, agar saya bisa memberi kalian, kata Nabi. Fahila baini wa bainahu, akan tetapi saya tidak bisa mengambilnya. Hila itu terhalang antara saya dan anggur itu tadi. Walau ataitukum, kata Nabi, kalau seandainya saya bisa memberikan makan itu, memberinya, memberi buah tadi kepada kalian, la'akala minhu min bainis sama'i wal ardi la yanqusunahu. Kalau saya bisa mengambilnya dan saya berikan kepada kalian, ya, buah-buahan surga atau anggur surga tadi akan dimakan oleh seluruh, ya, penduduk yang berada di antara langit dan bumi, lah yang kusunahu, ya, mereka tidak akan merasa kekurangan. Ajib, ini buah-buahan surga. Ya. Beli yang dunia apa? Ya, beli anggur 1 kilo ya tetap kurang. Ya, beli apa? Jeruk 1 kilo ya masih kurang, itu baru untuk satu keluarga, ya kan? Ini satu petiknya, kita bisa membandingkan ikhwati arsadina subhanallah, ya, dari ini saja kita tahu anggur dunia satu ininya berapa, satu petiknya berapa, apa ya, seperti apa makan satu petik anggur dunia. Sedangkan gambaran anggur, satu petik anggur akhirat, ya, itu Rasul menggambarkannya tidak akan kenyang dimakan, apa tidak akan kekurangan seluruh penduduk, ya, orang yang, seluruh makhluk yang berada di antara langit dan bumi. Ya, azim. Ini kita bisa, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Nikmat dunia itu apa? Ya segitu-gitu aja. Ya, mau anggurnya, mau apanya. Nikmatnya cuma segitu-segitu aja bandingkan dengan nikmat akhirat. Ya. Maka kalau kemudian kita sudah membandingkannya, ya, kita orang cerdas akan paham yang mana yang akan lebih mereka dahulukan. Ya. Maka ketika mereka belum mendahulukan kehidupan akhirat, ya, mereka akan berhati-hati dalam setiap apa yang mereka lakukan, ya, karena akan mereka pertanggungjawabkan dan akan menjadi sebab. Terhalang yang bisa menjadi sebab akan terhalang yang mereka masuk surga. Kemudian ikhwati arsyadakumullah alhamdulillah walaikum, di hadis-hadis berikutnya juga disebutkan apa namanya sifat-sifat dari buah-buahan surga. Saya bacakan satu hadis terakhir di halaman 371. Fi hadis Laqid bin Sabirah alladhi rawahu Abdullah bin Ahmad fi musnad abihi wa ghayruhu, qultu ya Rasulullah, ya, dan bertanya kepada Rasulullah, ala man attali min al-jannah, ya, atas apa yang bisa kita lihat dari surga, ya, ala nahari min asal musaffa, ya, atas sungai yang terbuat dari madu yang bening, ya, madu yang ya, musaffanya disaring bersih, wanhar min ka'sin ma biha suda, ya, sungai dari kas di sini maknanya adalah khamar ma biha suda, yang tidak menimbulkan sakit kepala, khamar dunia menimbulkan sakit kepala. Ya, wala nadama, dan juga tidak ada penyesalan. Khamar dunia menunjukkan penyesalan. Berapa banyak kemudian orang yang mabuk di dunia, ya. Sudah ini kalau bahasanya apa ya? Orang sakit kepala, ada istilah khusus saya lupa. Orang sakit kepala karena minum khamar. Ya. Wala nadama, dan juga biasanya orang kalau sudah mabuk itu melakukan berbagai macam perbuatan yang merugikan. Ya, berbeda dengan khamar surga. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu, ya, dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Susu di dunia, kalau kita susu sapi misalnya kita perah pagi sore itu sudah, ya, sudah basi, tapi harus diolah. Ya, tapi susu dunia seperti itu. Ya, sedangkan susu di akhirat lam yataghayyaru ta'muh, rasanya tidak berubah. Wa ma'in ghairi asin, ya, dan air yang tidak asin itu berubah rasanya. Air yang tidak berubah rasanya. Air-air dunia kalau dia berada di satu tempat dalam waktu yang lama berubah rasanya, ya, warnanya juga berubah. Wa bi fakihatin, dan buah-buahan. Ya. Wa marihanah, adapun raihanah fa huwa kullu nabatin tayyibir raihah. Raihanah adalah segala macam tumbuh-tumbuhan yang baunya wangi. Ya. Jadi itu. Al-Bab Sadis Al-Arba'un. Kita lanjutkan bab 46. Fi zar'il jannah. Ya, tanaman. Bukan tanaman. Ya, ya, tanaman. Tanaman surga. Nanti kita baca. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga tadi ada segala macam yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia. Wa taladzul ayun, dan nikmat dipandang oleh mata-mata manusia. Ala Abu Hurairah, dijelaskan oleh Abu Hurairah, riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW yauman yah kana yuhaddits, Nabi menyampaikan suatu hadis, wa inda rajulun minal badiyah, dan ada salah satu orang babi, ya, anna rajulan min ahli jannah istadana, ada apa, seseorang dari penduduk surga, ini hadisnya Nabi Muhammad SAW, ya, meminta izin kepada Rabbnya untuk bercocok tanam. Misalnya, faqala lahu, kemudian Allah SWT mengatakan, awalasta fi mashtahaita, bukankah engkau sudah mendapati apa yang engkau inginkan? Faqala bala, iya. Walakin uhibbu an azra, tapi saya mau bercocok tanam. Oke. Fasra'a wa badara fabadara tarfu nabatuhu, ya, wastiwa'uhu wastihsaduhu wa takwiru antal jibal. Maka kemudian apa? Kemudian dia bergegas, kemudian dia menanam benihnya, kemudian apa? Amat sangat cepat tumbuhnya, ya, tumbuhnya, kuatnya, panennya, kemudian buahnya sempurna, wa takwiru, ya, sampai kemudian seperti apa? Antal jibal, sampai seperti gunung-gunung. Fayaqulullah azza wa jalla, kemudian Allah mengatakan, bina kain Adam, ya, itu untuk kain Adam. Fa'innahu la yushbu ka syai', ya. Fa'innahu la yushbu ka syai', ya. Karena sesungguhnya apa? Kamu tidak akan apa? Tidak akan, ya, merasa kenyang, ya, meskipun dengan buah yang sebesar itu. Fa'qala al-Arabi, ini menarik, ini lucu, ya. Kemudian orang Arab badi tadi berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, la majidu hadza illa fi Quraisy aw Ansari. Kayaknya ini kalau enggak orang Quraisy, itu orang Ansari. Orang Ansar. Fa ilahum ashabu zara, karena mereka apa? Mereka adalah orang yang suka bercocok atau pandai bercocok, bercocok tanam. Fa manahnu falasna bi ashabu zara. Sedangkan kita orang Bali, kami tidak apa? Kami tidak pandai bercocok tanam. Fadhahaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah SAW tertawa mendengar pertanyaan atau statement dari orang Bali tadi. Allah alam, tapi kemudian ini tentunya hanya ini, ya, hanya statement orang babi, meskipun hadis ini tidak merupakan kekhususan. Oh, kalau kemudian mereka bercocok tanam, bisa bercocok tanam di dunia, kemudian bisa bercocok tanam di akhirat, yang tidak bisa tentunya tidak, tentunya tidak, ya, karena kaidahnya besar apa? Kaidah besarnya apa? Wa fiha ma tashtahil anfus, di surga tadi ada segala hal yang diinginkan oleh jiwa-jiwa manusia. Wa taladzul a'yun, yang kemudian apa? Nikmat dipandang oleh mata manusia, seperti itu. Rawahu Bukhari fi kitab Tauhid, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Tauhid. Fi kala fi bab kalam Rabb ta'ala ma'ahil jannah, bagaimana dalam bab kalam Rabb, kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahli surga. Wa kharajahu fi ghairi ayat, dan ditakhrij juga di tempat lainnya, ya. Ini sama hadisnya. Kemudian kita masuk al-babu sabi' wal arba'un. Bab 47. Fi dzikri anharil jannah wa ayunuha wa asnafuha wa majraha alladhi tajri 'alayha. Ya. Tentang surga sungai di surga, mata airnya, jenis-jenisnya dan apa namanya majra itu tempat mengalirnya, yang di atasnya yang mengalir sungai-sungai surga. Waqad takarara fil Qur'an, berulang-ulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an di banyak tempat firman Allah Subhanahu wa taala, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya ya, sungai-sungai. Wa fi mawdhi, di tempat lain, jannatin tajri tahtal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya surga. Di bawahnya sungai, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ya, wa fi mawdhi tajri min tahtihim al-anhar, mengalir di bawah mereka, yaitu apa? Al-anhar, sungai-sungai. Wa hadha yadullu ala umur, ya. Ayat-ayat yang banyak ini tentang mengalirnya surga, pas mengalirnya sungai di surga itu menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, ahaduha wujudul anhar fi haqiqah. Ya, keberadaan surga, keberadaan sungai di surga nanti itu adalah haqiqah, bukan majas. Betul, surga apa sungai hakiki. Atsani anha jariyah la waqifah. Sungai tadi jariyah mengalir la waqifah, tidak berhenti. Atsalis anha tahta ghurafihim wa qusurihim wa basatinihim kama huwa al-ma'hud fi anhar dunya. Ya, sungai-sungai surga tadi itu berada di bawah ruangan-ruangan mereka, di bawah istana-istana mereka, di bawah sungai, kebun-kebun mereka, kebun-kebun penduduk surga. Kama huwa al-ma'hud fi anhar dunya, sebagaimana hal yang biasa juga apa terjadi pada sungai-sungai di dunia. Wa qad dhanna ba'd al-mufassirin, sebagian ahli tafsir mengira anna ma'na dzalika jaryanihim bi amrihim, bahwa sungai tadi, sebagian mereka mengira bahwa sungai tadi mengalir atas perintah penduduk surga. Wa tasrifuhum laha kaifa syaa, dan penduduk surga bisa apa namanya tasrif mengelola sungai tadi kaifa syaa, ya, sekandar hati mereka. Wa kana alladzi hamalahum 'ala dzalika annahu lama sam'a anna anhara tajri fi ghairi ukhdud, ya. Sekiranya yang membuat mereka berpendapat seperti itu, bahwa tadi sungai-sungai surga tadi berada di atas apa di bawah kendali manusia penduduk surga, ya. Yang membuat mereka berpendapat seperti itu bahwa ketika mereka mendengar bahwa sungai-sungai surga itu mengalir tanpa ada parit, ya, nggak ada parit. Kalau sungai-sungai dunia kan ada paritnya. Ya. Fayajari ala wajhil ard. Nah, sedangkan surga-surga dunia tadi mengalir di atas permukaan bumi. Ya. Hamalu qawlahu tajri min tahtihal anhar ay ala anna tajri bi amrihim. Idh la yakunu fawqal makani tahtahu. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa sungai-sungai tadi mengalir dengan perintah manusia. Layakunu fawqal makan tahtahu, karena gimana sih id layakunu fawqal makan tahtahu karena sungai tadi layakunu fawqal makan, di atas tempat tadi tahtahu, di bawah sungai tadi. Karena apa di bawah sungai tadi, ya, itu tidak ada tempat lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini pemahamannya. Wahaula utu min dhafil faham. Ini pernyataan Ibnu Qayyim. Orang-orang tadi mereka ya lemah pemahamannya. Fa in anhar jannah wa in jaa fi ghairi ukhdud. Sungai-sungai surga meskipun mengalir tidak pada tadi ukhdud parit, kaya tahtal kusur wal manazil wal ghuraf, ya, sungai-sungai tadi mengalir di bawah istana-istana, ya, tempat-tempat dan ghuraf dan ruangan-ruangan penduduk surga. Wa tahtal asyja, dan di bawah pohon-pohon. wa huwa subhanahu wa ta'ala lam yakul min tahti ardiha. Ya. Mereka tidak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan apa? Min tahti ardiha, bahwa sungai tadi mengalir di bawah tanah surga. Waqad akhbarahu, ya. Waqad akhbara subhanahu an jaryanil anhar tahtan nas fid dunya. Bukankah kemudian bahkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan kondisi sebagian sungai di dunia bahwa mereka juga mengalir di bawah manusia. Ya. Jadi ini pemahaman seperti ini. Jadi mereka berpendapat bahwa tajri min tahtihimul anhar atau tajri tahtal anhar, sedangkan di bawah mereka itu sudah ada tanah. Nah, bagaimana mereka bisa mengalir? Nah, maka kemudian mereka memahami bahwa mengalirnya itu karena apa? Atas dasar kehendak manusia. Ya. Kemudian dibantah oleh Ibnu Qayyim di sini. Ya. Dibantah oleh Ibnu Qayyim di sini. Ya. Salah satunya apa? Bahwa Allah juga mengabarkan bahwa surga apa di dunia itu surga itu juga mengalir di bawah manusia. Ya, alam yarau kaifa ahlak kam ahlak alam yarau kam ahlak min qablihim. Ya, bukan tidakkah mereka melihat bagaimana kami menghancurkan sebelum mereka min qarnin makannahum fil ard. Ya, kaum yang kemudian kami berikan tamkin di bumi. Malam lumakillah yang tidak pernah malam makillakum yang kemudian kami tidak pernah yang tidak kami berikan kepada engkau kepada kalian. Warsalna sama alaihim mudharar dan kami turunkan hujan ya, dari langit mudharar dengan deras ja'alnal anhara tajri min tahtihim dan kami jadikan sungai-sungai itu apa mengalir di bawah mereka. Fahadha 'anil ma'hud wal muta'arraf, kondisi ini biasa saja. Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti, begitu juga Fir'aun juga mengatakan apa? Wahabil anhar, sungai-sungai ini tajri min tahti, mengalir di bawahku. Ya, jangan dipahami kemudian apa di bawahnya secara harfiah seperti itu. Wa qala ta'ala fihima aynan nadhakhatan. Ya, Allah juga mengatakan fihima di keduanya aynan ada dua mata air nadhakhatan yang memancar. Qala Ibnu Abi Syaibah mengatakan haddatsana Yahya bin Yaman an Asy'ath an Ja'far an Sa'id qala nadhakhatani bil ma'i wal fawakih, memancarkan air dan buah-buahan. Wa haddatsana bin Yaman an Abi Ishaq an Abi Ishaq an Abban an Anas radhiyallahu anhu nadhakhatan ay bil misk wal anbar. Ya. Jadi nadhakhatan memancarkan terpancar dari al-misk. Al-misk ini ya, kita seringnya kasturi. Ya, tapi kalau sebenarnya al-misk ya kasturi, cuman dari mana kasturi itu? Di kasturi itu diambil dari rusa atau kijang. Itu ada kelenjar kayak pembolok gitu di bagian ininya. Ya. Dari situlah kemudian di dalam pembolok itu, ya. Pembolok itu namanya fa'ratun. Ya, bukan tikus ya, tapi pembolok itu dimakan fa'ratun. Ya, Fa'ratul Ghazal, nanti dari pembolok itulah kemudian apa dibelah, ya, setelah dibelah baru diambil kayak butiran-butiran kecil keras seperti itu, dari sanalah apa al-misk. Wala ambar juga wangian ambar. Ya, tanbakhani ala duri ahli jannah, yang keduanya tadi mengalir di ruangan-ruangan penduduk surga. Kamayan bakul motor ala buri ahli dunia, sebagaimana air hujan apa mengalir di rumah-rumah penduduk dunia. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya, matalul jannati allati wa'adal muttaqun, permisalan jannah yang dijanjikan bagi orang-orang beriman. Fiha anharum min ma'in ghairi asin, di dalamnya ada air ya, ghairi asin, air yang tidak berubah. Wanharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, kemudian sungai-sungai yang terbuat dari susu, yang sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wanharum min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai-sungai yang sungai-sungai dari khamar, ladzatil lisyaribin, ya, enak bagi setiap orang yang meminumnya, wanhar min asalil musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang jernih, walahum fiha min kulli tsamarat, dan mereka di dalamnya mendapatkan setiap jenis buah-buahan, wa maghfiratun min rabbih, dan ampunan dari Rabb-nya. Fadzakara subhanahu hadhihi al-ajnas, Allah menyebutkan jenis-jenis sungai ini, ya, air-air sungai-sungai surga. Wa nafa'an kulli wahidin minhal afah allati ta'ridu lahu fid dunya, dan Allah nafikan setiap aib, ya, atau segala hal yang merusak yang mana terdapat di dunia. Fa'afatul ma', ya, musibah dari air di dunia, ayasan wayakjan mintuli muktihi, berubah rasa dan baunya karena apa? Karena terlalu lama, ya. Air di apa namanya, di bak kita misalnya biarin terlalu lama, baunya langsung gak enak, ya. Wa'afatul laban, ya, begitu juga yang merusak susu adalah apa? Ya takutnya tamu, airnya susu itu ininya berubah, rasanya berubah, ilal humudah, menjadi hamad itu kayak apa, ya, kecut, kecut. Wa yasiru qarisan. Wa afatul khamri, ya, sedangkan khamr afatnya itu apa? Karahatu madzatiha almunafi liladzati syariha. Sampai sekarang kita tidak habis pikir kenapa orang bisa minum khamr, karena pada dasarnya khamr itu ya rasanya enggak enak. Wa afatul khamr karahatu madzatiha. Rasanya enggak enak. Rasanya tidak enak. Tapi kok masih ada orang minum? Ini heran dan aneh sekali. Al-munafi li ladzati syurbiha, yang kemudian ladzati syurbiha, menghilangkan kenikmatan meminumnya. Rasanya enggak enak, menghilangkan kenikmatan meminumnya. Wa afatul asal adam tasfiyati, sedangkan afat atau bencana atau musibah dari madu adalah apa? Enggak seringnya enggak jernih, enggak bersih. Wa hadza min ayati rabb ta'ala yujra anhara min ajnasi lam tajri al'ada fi dunya bi ijra'iha wa yujriha fi ghairi khudud wa yanfi 'anha al'afat allati tamna kama la ladh biha kama nafam, ya. Dan inilah di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah mengalirkan di surga tadi sungai-sungai, ya, dengan air yang berbeda, ya, tidak seperti di dunia. Allah alirkan tanpa tarik, kemudian wayan fi anha afat, ya, Allah nafikan dari air-air tadi yang mengalir di sungai-sungai surga tadi apa? Hal-hal yang merusaknya. Ya. Allati tamna kama lazzah, yang menghalangi kesempurnaan dalam menikmatinya. Ya, sebagaimana Allah nafa an khamrul jannah, jami' afat khamr dunia. Allah menafikan dari khamr jannah itu seluruh bencana-bencana atau seluruh hal-hal negatif yang ada pada khamar dunia, minus sudah sakit kepala, al-ghaul, ya, sama wallahu, ya, orang kalau sudah ghaul itu perkataan atau ya perkataan yang tidak terkontrol, wallahu perkataan yang sia-sia, al-inzaf, ya, wa adamil ladzah, tidak nikmat. Ini mulai menyebutkan satu halaman penuh menyebutkan seluruh dampak-dampak negatif yang timbulkan khamar. Ini kita baca sedikit aja. Taghtalul akal, menghilangkan akal. Wa taghfirul lahu an syurbiha, membuat orang yang meminumnya banyak mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia tidak bermanfaat. Balayati bil syarabi hadzalika illa billahi, ya. Wa tanzifu fi nafsiha, wa tanziful mal, ya. Merusak tubuh, merusak, menghabiskan harta, membuat waktu sabdi aras, membuat kepala pusing, ya, rasanya tidak enak, ya. Membuat apa namanya perselisihan, seringkali orang mabuk, tersinggung, kelahi dan lain sebagainya. Tersebut menghalang dari zikir kepada Allah dan lain-lain. Ya. Kemudian fa'in qila, ya. apabila halaman 378 maka apabila tanyakan qad wasafa wal anhar bi anhajir, ya Allah mensifati sungai-sungai surga tadi dengan sifat dia mengalir. Wa ma'lumun annal ma'al jari la ya'san, dan paham ya bahwa kita paham bahwa sungai yang mengalir itu ya karena dia mengalir rasanya tidak berubah. Terus apa faedah Allah menyebutkan ghairi asin? Qila al-ma'al jari wa in kana la ya'san fa idza ukhidha syai' wa tala mithu asina. Ini jawabannya. Memang ya meskipun air yang mengalir itu tidak berubah, tapi kalau airnya diambil kemudian dibiarkan dalam waktu yang lama maka akan berubah. Wa ma'ul jannati la ya'ridu lahu dhalik, sedangkan air yang ada di surga itu sama sekali tidak ada sifat seperti ini. Walau tala mukthuhu ma tala, meskipun dia berdiam, air tadi didiamkan dalam waktu yang lama. Ya. Mudantan malistimah hadir anah al-arba'ah. Mari kita merenungkan bagaimana empat jenis minuman ya, yang paling nikmat bagi manusia itu terkumpul semua di surga. Fahadha liurajihim wa tuhurihim wa hadha liquwatihim wa ghidahim. Hadha ini yaitu air biasa, liurajihim wa tuhurihim karena dia rai itu mampu menghilangkan haus, wa tuhurihim dan sucinya. Wa hadha liquwatihim wa ghidahim, sedangkan air ini yaitu susu ya, liquwatihim karena bisa memberikan kekuatan dan memberikan gizi. Wa hadha liladzatihim wa sururihim, sedangkan khamar itu karena kenikmatannya dan kebahagiaan. Wa hadza li syifahi wa manfaatihi, sedangkan madu itu karena dia bisa menyembuhkan dan manfaat yang diberikannya. Kemudian kita tutup dengan bab ini ya. Halaman 379 kita baca sedikit saja satu hadis. Wa anharu jannah tatafajjaru min a'laha, sedangkan sungai-sungai surga itu mengalir dari atasnya. Terpancar dari atas surga tadi. Sematan hadir nazilatan ila aqsa darajatiha, kemudian mengalir ke bawah dari atas ke bawah. Ya kama rawal Bukhari, sebagaimana Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya min hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna fil jannati mi'atu darajat, sesungguhnya di jannah itu nanti ada 100 derajat. Ya'addahullahu lil mujahidin, Allah mempersiapkannya untuk mujahidin fi sabilillah, di jalan Allah. Baina kulli darajatain, antara derajat yang satu dengan yang lainnya itu apa? Baina samai wal ard, antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah, kalau kalian meminta kepada Allah maka mintalah kepada Allah surga firdaus. Fa innahu wasatul jannah, karena sesungguhnya surga firdaus tadi ya wasatul jannah, tengah-tengahnya surga. Wa alal jannah, dan bagian yang tertinggi dari surga. Wa fawqu, di atasnya arsyur rahman, arsy-Nya Allah. Wa minhu, nah ini syahidnya di sini, wa minhu tafajjara anharunya, dan darinya ya terpancarlah ya sungai-sungai surga ya. Kemudian halaman 380 ya, dalam sahih Bukhari min hadis Syu'bah an Qatada ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda rufi'a li sidratul muntaha fis sama sabi'ah ya. Dia diangkat oleh saya, rufi'at li sidratul muntaha fis sama'i sabi'ah ya, nabquha mithlu qilali hajar. Ini berjalan pohonnya, Allah alam saya lupa saya arti dari nabquha ini kita lewati. Wawaratuha mithlu adhanil fialah, apa namanya, daunnya itu seperti apa, telinga gajah. Wayakhruju min asliha nahrani zahiran, dan dari nyala ya itu keluar apa darinya, itu pohon surga ya, keluar darinya apa, dua sungai, zahiran wa nahran batinan, dua yang zahir, dua yang batin. Fakultu ya Rasulullah ma hadza, fakultu ya Jibril, saya bertanya lagi, Jibril apa ini? aman mahrama al-batinan fa fil jannah. Adapun dua surga yang di dalam itu adalah adanya di surga. Wa man nahara al-zahiran, adapun surga adapun sungai yang tampak itu adalah apa? Sungai Nil dan sungai Efrat. Kemudian halaman 388 kita buka. Tentang Al-Kautsar yang diberikan kepada Nabi. Ya, qala Abu Khaitamah haddatsana Affan, haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas annahu qara'a hadhil ayah. Inna a'tainakal kautsar. Faqala qala Rasulullah u'titul kautsar fa idza huwa yajri. Saya diberikan sungai Al-Kautsar, ya, dan dia apa? Yajri, mengalir. Walam yushaqqa shaqqan, dan dia tidak apa? Bercabang. Faida waida hafatahu kibab al-lu'lu, di kedua apa sisinya itu ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara, ya. Fadaraktu biyadi ila turbati, kemudian saya pukulkan tangan saya ke tanahnya. Faida miskun adfar, ya, yaitu kasturi yang adfar ini tidak tercampur baunya. Wa idza khasba'uhu lu'lu, tanahnya terbuat dari mutiara. Wa dzakara Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri menyebutkan dari Amr bin Murrah, dari Abi Ubaidah, dari Masruf, fi qul wa ma'in maskub, ya ma'in maskub, ya annaha tajri fi ghairi khudud, yaitu airnya mengalir tanpa ada tariknya. Wa nakhlun tanuha hadid, dan nakhl pohon korma yang tol'uha hadir itu lina ay min asliha ila far'iha ay au kalimatin nahwiha, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan. Sebenarnya ada satu ini lagi tentang fasil amal uyun, ya, mata air surga. Mungkin bisa kita bahas, kita baca pada pembahasan lain. Aku lakau lihada, ya, kalau ada banyak yang salah itu datang dari kekhilafan saya pribadi, ya, dan mohon kemudian dibenarkan atau diralat, ya, itu kalau ada kesalahan dari saya, dan kalau ada datangnya kebenaran itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita adalah manusia yang lemah. Aku lakau lihada, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.